Kisah cinta pertamaku bersamamu tak dapat kulupakan selama hidupku. Sedih-sedih bila aku hayalkan masa lalu, kisah cinta pertamaku, riwayat yang syahdu. Dikala engkau membelai dan mengusap rambutku, di saat aku terlena di dalam pangkuanmu. Semua itu selalu terbayang di mataku, tak dapat aku lupakan selama hidupku. Tak dapat aku lupakan selama hidupku. Walaupun kini dirimu bukan milikku lagi, namun ku masih tetap mengharap menanti. Kedatanganmu di sisiku kembali, berdua bagaikan semula. Berkasih mesra berdua bagaikan semula. Walaupun kini dirimu bukan milikku lagi, namun ku masih tetap mengharap menanti. Kedatanganmu di sisiku kembali, berdua bagaikan semula. Berkasih mesra berdua bagaikan semula. Sedih-sedih bila aku hayalkan mesra.